Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia ilmu manhaj salaf. Dan sekarang kita masuk di dalam prinsip dakwah yang kelima dalam dakwah salaf. Baru bisa dikatakan dakwah ini adalah dakwah bermanhaj salaf, manakala dakwah ini memiliki ciri yang kelima. Karena ada sebagian dakwah yang mau dikatakan juga dakwah salaf, tapi pada kenyataannya mereka tidaklah berdakwah dengan ciri yang berikut ini. Bahkan sebaliknya. Ciri yang kelima dari dakwah salaf adalah berdakwah mengajak manusia untuk ittiba, yang artinya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi taklid buta. Mari kita baca dulu pengertiannya dan seterusnya sampai selesai, baru kemudian kita jelaskan. Berkata penulis, yang kelima berdakwah kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi taklid buta. Pengertian ittiba, menurut bahasa al-ittiba yang berbentuk masdar dari kata dasar. Atau kata dasar dari kitab al-syai'a wa tabi'ahu, yaitu berjalan di belakangnya. Sedangkan menurut istilah ialah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ittiba ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian ia setelah itu diberikan pilihan untuk mengikuti pendapat kalian. Salafiyun banyak menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai perwujudan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan syahadat ini tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan landasan-landasan berikut ini. Yang pertama, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yang kedua, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai perkara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendapatkan manfaat atau menolak darat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang baik, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan diterima bahaya. Aku hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Araf ayat 188. Yang ketiga, mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada yang lagi setelah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda di hatinya, dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi seperti aku. Yang keempat, mengimani bahwa beliau adalah seorang manusia yang diberikan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku Muhammad diberi wahyu bahwa sesungguhnya kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Surat Al-Kahfi ayat 110. Adapun perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah penyampai wahyu dari Rabb-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54 yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW datang dengan dua wahyu. Yang pertama, yaitu kitab Allah. Kedua, yaitu sunnah beliau SAW. Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3-4, dan tidaklah yang mengucapkan itu menurut kemauan Allah Rasulnya, tidaklah yang adalah orang yang memungkinkan kepadanya. Karena kompleks ayat yang mujmal atau global, maka di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menafsirkannya dan menetapkan bahwa sunnah adalah meninggalkan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami turunkan artikel kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksud artikel di sini adalah penjelasan terhadap apa yang diturunkan kepada manusia, dan yang diturunkan kepada manusia adalah Al-Quran. Maka artikel yang menjelaskan Al-Quran haruslah selain dari Al-Quran, yaitu As-Sunnah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya yaitu As-Sunnah bersamanya. Jadi ini adalah masalah persoalan. Seorang tabi'in yang pernah mengasal di Makkiyah, Makkiyah mengatakan, Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah, sebagaimana dia turun dengan membawa Al-Quran. Lalu dia, Jibril, mengajarkannya kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Quran. Apabila keadaan as-sunnah sedemikian rupa, maka ia mencakup segala macam hukum syar'i taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hal ini tidak seperti yang selama ini dipahami oleh kalangan mutaakhirin dan masyarakat kaum muslimin, bahwa maksud dari sunnah adalah mandub, yaitu sesuatu yang dianjurkan. Sehingga orang yang menolak sunnah yang telah sahih berarti sama seperti orang yang menolak Al-Quran Al-Karim. Sunnah adalah pentafsir Al-Quran, penjelas bagi kemujmalannya, pengkhusus keumumannya, dan pengikat bagi kemutlakannya. Ciri dakwah salaf itu ngajak orang ittiba. Mari sebut sama-sama, ittiba. Kata lainnya mutaba'ah. Artinya mengikut, membuntut. Bukan di samping, apalagi di depan. Sebagaimana dalam bahasa Arab disebutkan ittaba'a syai' wa tabi'ahu, artinya jalan di belakangnya. Maka kalau seseorang itu dikatakan mengikuti, berarti dia mencontoh di belakang. Tapi kalau kita berbicara masalah syar'i, maka yang namanya ittiba' itu artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau bawa, apapun yang beliau ajarkan, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya, manasiknya, dan seluruh ibadahnya, kita tinggal nyontoh, tidak membuat baru atau menandingi. Namanya juga di belakang nyontoh. Kalau di samping itu namanya nyamai. Kalau di depan itu namanya apa namanya? Itu namanya melempar dia di belakang. Kalau ini ibaratnya adalah sunnah Nabi, antum berada di sampingnya Nabi sebagai pembanding, berarti antum bikin yang lain dari yang beliau bikin. Antum merasa lebih depan, berarti antum buang sunnah itu. Kewajiban kita adalah mengajak orang untuk nyontoh. Maka tidak ada yang namanya inovasi dalam agama. Dalam dunia silakan. Tidak ada yang namanya modifikasi. Inovasi bikin baru. Modifikasi yang sudah ada tinggal ditambah-tambah, dikurangin, dibentuk dengan sesuatu yang lain. Tak ada inovasi dalam ibadah, tidak ada modifikasi dalam agama. Yang ada hanyalah jiplak. Ya. Kalau dalam dunia jiplak itu mungkin tercela, di dalam agama jiplak itu harus. Nah, ciri seseorang atau ciri dalam dakwah salaf adalah mengajak manusia untuk tinggal nyontoh. Dan di dalam dakwah salaf otomatis ketika mengajak orang nyontoh, berarti mereka mengajak orang untuk meninggalkan mengada-ngada, melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang gak ada contohnya. Ini pertama. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, mencontoh Nabi ini konsekuensi syahadat yang kedua. Kalau konsekuensi syahadat yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, konsekuensinya adalah bertauhid dan menjauhi syirik. Adapun syahadat yang kedua, bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah salah satunya mencontoh Nabi dalam apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ini konsekuensi syahadat. Artinya kalau cuma syahadat tapi gak nyontoh, itu syahadat gak manfaat. Atau syahadat cuma syahadat pura-puraan, atau minimal syahadat setengah hati. Ada orang dia bilang asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tetapi dalam sholat dia gak nyontoh Nabi, dia modifikasi. Oke, mungkin dia bilang gini, loh sampean jangan sembarang nuduh ya, saya ini sholat kayak sholatnya Nabi. Saya mulai dengan takbir, saya akhir dengan salam. Kita katakan iya, memang Anda nyontoh secara global, tapi Anda modifikasi. Buktinya Anda tambah-tambahi dengan sesuatu yang gak datang dari Nabi. Maaf, Anda kalau habis wairil maghdubi alaihim waladdallin, mesti Anda bilang rabbighfirli wa liwalidayya, kan? Coba, itu nyontoh atau modifikasi? Anda kalau salam gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Iya. Nah, kalau memang Anda mencontoh Nabi, pertanyaannya, Nabi begini kah? Enggak sih. Berarti Anda bukan contoh. Anda modifikasi dengan sesuatu yang lain. Tapi kan ini doa. Kalau doa itu kan begini, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan bagi engkau yang di kanan. Ini kan doa. Karena doa jadinya begini. Kan telapak putihnya di atas. Terkiri, semoga kau juga dirahmati Allah, selamatan bagimu. Terkiri, kita kan doa buat yang di kiri. Kau doakan tangannya di putih, berarti kita gini. Maka kita jawab, kalau begitu gak usah begini. Karena dalam tahiyat ada juga doanya. Atayyatulillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi. Artinya gini ya. Itu enggak? Halo? Atayyatulillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alayna badayna sallallahu alayhi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa min 'adzabil qabr wa fitan. Gitu kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu min ussamawati wal ardi wa min. Gitu kan? Yang jelasnya tajuduk di antara dua sujud. Itu melulu doa. Allahumma firli warhamni wajibuni wadini warzuqni. Harusnya gini, enggak begini. Kalau itu logikanya. Kok Anda setengah-setengah? Kalau gini dulu baru. Kalau salam baru gini. Katanya doa. Katanya ada nyontoh. Mana contohnya dari Nabi? Ada peringatan-peringatan tahunan, mauludan, tahlilan. Dan kau setengah hati. Harusnya jangan tahlilan mauludan aja. Peringatan diangkatnya Nabi sebagai Nabi itu hak, itu lebih layak diperingati daripada cuma Isra Mi'raj. Karena enggak ada Nabi diangkat jadi Nabi. Maksudnya enggak pakai Isra Mi'raj kecuali Nabi dulu jadi Nabi. Gitu enggak? Berarti yang lebih utama untuk dirayakan sebelum Isra Mi'raj adalah peringatan Nabi jadi Nabi itu dulu. Terus Nabi, peringatan Nabi jadi Rasul. Peringatan turunnya wahyu pertama. Peringatan nikahnya Nabi, anniversary. Nikahnya Nabi pertama dengan Khadijah. Peringatan Hijriyah, oh, ada ya peringatan Muharram, tahun baru Muharram. Hijrahnya Nabi ke Madinah. Peringatan haji terakhirnya Nabi. Peringatan turunnya wahyu terakhir. Peringatan kelahiran anak Nabi yang pertama. Peringatan anak kelahiran Nabi yang kedua. Ketiga, keempat, sampai ketujuh. Peringatan nikahnya Nabi dengan kedua. Peringatan sepanjang tahun isinya. Pasti peringatan jadinya. Habis. Tapi kalau Anda pilih-pilih sih. Pilih-pilih kalau ini baru dilaksanakan. Ini enggak dilaksanakan. Padahal sebagian dari kejadian itu yang dirayakan tidak lebih utama ketimbang yang tidak dirayakan. Tapi setengah-setengah. Sehingga kita bilang Anda tidak mutabak. Enggak betul-betul ittiba'. Anda imma inovasi, imma modifikasi. Dan dalam agama itu enggak boleh modifikasi. Enggak boleh inovasi. Itu bolehnya dalam dunia. Lah kamu juga kalau umroh pakai Garuda Indonesia, kenapa enggak pakai Unta Air? Katanya mutaba'ah. Tanya, "Bung, pesawat itu masalah dunia atau masalah agama?" Dunia, bukan agama. Tadi yang kita larang modifikasi inovasi masalah apa? Agama. Emang pesawat masalah apa, bro? Itu masalah dunia, bro. Aslinya buat transportasi kepala negara-kepala negara. Buat kenegaraan, belakangan jadi komersil. Belakangan ternyata bisa dipakai juga buat orang ibadah. Itu namanya maslah mursalah, bro. Perkara dunia, yang tadinya buat dunia, ternyata bisa mendukung masalah agama. Lah punyamu itu aslinya agama kah? Atau dunia kah? Agama kan? Enggak, dunia. Masa. Kalau ternyata itu dunia, kenapa kamu marah-marah sama orang yang agama rayakan? Kenapa kamu mencela? Dasar Wahabi, enggak tahlilan. Dasar Salafi, enggak yasinan. Kamu mencela kan? Iya. Katamu dunia. Kalau dunia harusnya kamu enggak lebih marah dong. Orang mau pakai HP, enggak pakai HP, pakai mobil, enggak pakai mobil. Orang mau beli Supra, kamu mau beli Innova, kan? Terserah. Namanya juga dunia. Tapi kalau kamu mencela, berarti bukan dunia. Berarti ini masalah apa? Agama. Masalah keyakinan. Kenapa kamu bubarkan pengajian di sini? Kenapa kamu bubarkan pesantren di Gunung Steling, Baitul Sunnah? Kenapa kamu demo ke situ? Kenapa kamu bubarkan pesantren mereka? Karena mereka enggak seperti keyakinanmu kan? Enggak ikut tahlilan, enggak ikut yasinan, enggak ikut kunut. Itu namanya maksa. Itu berarti soal keyakinan. Kalau cuma soal dunia, berarti pilihan. Orang ikut gak ikut, kita gak perlu maksa. Nah, yang kami tuntut atau yang diinginkan dalam agama ini, mutaba'ah kalau dalam agama, inovasi, modifikasi kalau dunia. Gak boleh dibalik. Ya. Kalau urusan dunia, nyontek. Gak punya kreativitas. Orang bikin bikin video TikTok apa, antum bikin juga nyontek. Ya. Orang bikin apa yang lagi heboh ikut juga nyontek. Ya. Tapi kalau masalah agama, antum modifikasi, terbalik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah. Syahadat yang kedua ini baru akan sempurna apabila dilengkapi beberapa hal berikut. Ini juga teman-teman yang dirahmati Allah, keyakinan mutaba'ah ini enggak cukup juga. Cuma sekedar mutaba'ah tapi tidak yang berikut ini salah juga. Yang pertama adalah mengimani Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau kita ingin bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakini pula bahwa Nabi itu manusia biasa. Tidak punya kelebihan-kelebihan khusus kecuali yang Allah takdirkan sebagai bentuk mujizat atas beliau. Selebihnya hal-hal yang sifatnya manusia, manusiawi, maka beliau pun mengalaminya. Maka Nabi SAW itu tidur karena manusia biasa. Nabi SAW itu juga marah. Nabi SAW juga mengantuk. Dan yakini Nabi SAW juga bisa disihir, karena memang ada riwayat Nabi tersihir. Ada orang mengatakan, jangan melecehkan Nabi. Bilang Nabi pernah disantet itu melecehkan. Masa Nabi pernah disantet? Kita bilang, loh, kamu pikir Nabi itu Tuhan? Nabi itu manusia biasa. Jasad beliau, jasad manusia biasa. Beliau pernah disantet dan riwayatnya sampai kepada kita. Yakini saja. Malah bagus lagi. Bukan maksudnya bagus Nabi SAW pernah disantet. Maksudnya bagus. Ada berita yang setelah sampai kepada kita, untuk kita bisa contoh bagaimana Nabi SAW mengatasi santet pada dirinya. Nabi SAW belum pernah lupa. Bahkan riwayat-riwayat tentang lupanya Nabi itu variasi. Riwayat-riwayat tentang kelupaannya Nabi itu modelnya bervariasi. Ada 4 rakaat kelupaan jadi 2. Ada 4 rakaat kelebihan jadi 5. Ada kelupaan tasyahud. Ya. Ini menunjukkan kepada kita nanti buahnya adalah ini loh, kalau kalian lupa dalam sholat begini caranya. Karena Nabi SAW pernah lupa, kita jadi dapat contohnya. Coba kalau Nabi gak manusia biasa, bagaimana kalau Nabi itu gak pernah lupa? Kita akan kesusahan. Setiap dari kita insya Allah pernah mengalami yang namanya sengaja membatalkan sholat karena kelupaan. Habis kenapa? Karena gak tahu gimana cara mengatasi kelupaan ini, akhirnya dibatalkan sama sekali. Siapa yang gak pernah lupa dalam sholatnya? Angkat tangan. Hadiah parfum 1 lusin. Gak pernah sama sekali lupa dalam sholat? Ah, berarti semua pernah. Pak Iman, mana Pak Iman? Gak ada. Saya masih utang parfum sama beliau. Karena kita semua pernah kelupaan, Nabi pernah lupa, jadi contoh akhirnya. Malah alhamdulillah, kejadian Nabi pernah lupa itu berbuah hikmah. Kita bisa tinggal nyontek aja caranya Nabi. Nah, Nabi SAW itu manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Allah berfirman, "Hei Muhammad, bilang sama orang-orang itu, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa sebagaimana kalian." Karena sebagian orang ada juga yang berlebihan kepada Nabi sehingga menyematkan kepada Nabi sifat-sifat ilahiyah yang tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu berlebihan menganggap Nabi lebih daripada sekedar manusia biasa. Tentu manusia, tentu Nabi SAW bukan manusia biasa ditinjau dari posisi beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul. Beliau punya mu'jizat. Mu'jizat beliau Al-Quran, ini yang terbesar. Beliau pernah membelah bulan. Ya. Yang itu tidak mungkin dimiliki oleh umatnya sekalipun. Dua, harus mengimani bahwa Nabi itu tidak tahu yang gaib. Tambahkan di situ secara mutlak. Imani bahwa Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Beliau tahu sebatas yang diberitahu. Mana boleh tanya? By the way, Nabi SAW itu ada yang mengatakan pernah tersesat, alias pernah sesat, ya. Ini perkataan yang ngawur, salah tafsir. Yang dimaksud adalah Nabi SAW dahulu tidak mengetahui Al-Quran, atau Nabi SAW pernah tersesat dalam perjalanan. Nah, lalu kemudian Allah mengajarkannya. Bukan orang sesat terus jadi enggak sesat. Ya. Mengimani Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib secara mutlak, melainkan tahu sebatas yang Allah bentahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku ini tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi diriku sendiri. Nah, garis bawahi atau stabiloi kata-kata berikutnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tahu yang gaib sebatas yang Allah beritahu. Tapi jangan mengatakan atau jangan meyakini Nabi tahu yang gaib secara mutlak. Karena yang mengetahui secara mutlak perkara gaib itu siapa? Allah. Adapun Nabi SAW tidak secara mutlak, beliau tahu sebatas yang diberitahu. Contohnya misalnya Nabi SAW memberitahu kepada kita perkara-perkara yang gaib belum terjadi, bahkan sampai wafatnya Nabi, Nabi tidak bertemu dengan itu. Misal Nabi SAW memberitahukan bahwa di akhir zaman ada yang namanya Dajjal, ada yang namanya Ya'jud Ma'jud, ada yang namanya matahari terbit dari timur, terbit dari barat. Ya. Nabi SAW memberitahu bahwa Nabi Isa akan turun. Ini adalah perkara ghaib. Sampai Nabi wafat pun Nabi belum melihatnya. Bahkan Nabi pernah bilang, ya, nanti akan datang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan mereka berlenggak-lenggok, ya, rambut mereka seperti punuk unta. Dan Nabi sebutkan belum pernah melihatnya sampai wafatnya. Dan itu terjadi gak di zaman kita? Ya, terjadi. Itu perkara ghaib yang Nabi sendiri tidak pernah lihat, tapi Nabi beritahu karena wahyu, sebatas yang Allah beritahu. Terus apa katanya Nabi? Sekiranya aku tahu yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa pengkau bergembira bagi orang yang beriman. Di garis bawahi, di stabiloi kata-kata, tidak akan ditimpa bahaya. Kalau Nabi SAW itu mengetahui yang gaib, Nabi tidak akan ditimpa bahaya. Saya tanya, antum pernah dengar Nabi SAW perang di perang Uhud? Kemudian ada panah dari musuh menabrak atau mengarah kepada baju besi beliau. Baju besinya pecah, nabrak ke pipinya, menabrak gigi-gigi geraham bagian dalam sehingga rontok beberapa. Pernah dengar? Apa itu bukan bahaya? Hah? Bahaya. Kok Nabi gak begini? Mas, akan ada panah. Set. Kok gak gitu? Pernah dengar Nabi SAW hijrah ke Taif, sampai di sana ternyata dilempari batu? Iya. Kalau Nabi tahu, pasti Nabi sudah pakai duluan apa namanya, baju anti batu. Ya. Tapi Nabi dilempari batu sampai berdarah kaki-kakinya. Kalau Nabi SAW tahu perkara gaib secara mutlak, misalnya datang salah satu istrinya membawa makanan, dia akan tahu nanti pas datang nih pasti marah yang satu. Nah, sebelum kejadian nanti marah, langsung keluar. Hei, jangan masuk. Kau masuk 5 menit lagi marah yang satu. Ya. Sana pulang, sini. Makanannya sini aja. Kau jangan sana, sana-sana. Kalau seandainya tahu yang gaib. Karena di antara perkara yang gaib adalah tahu bentar lagi akan terjadi apa. Tapi Nabi SAW tidak tahu. Antum pasti pernah dengar Jibril menyamar jadi laki-laki yang rambutnya sangat hitam. Terus apa? Ayo, hadis Jibril. Rambutnya sangat hitam, terus bajunya sangat putih, terus tidak ada kelihatan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang musafir. Karena enggak dikenal. Enggak dikenal di sana laki-laki ini, tapi juga enggak kayak musafir. Kayak musafir tidak, kayak mungkin tidak. Menyamar Jibril, bertanya apa kepada Nabi? Salah satu di dalam rangkaian pertanyaannya dalam hadis Jibril yang panjang itu adalah mata sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Nabi bilang apa? Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib secara mutlak. Tapi tahu sebatas yang diberitahu Nabi. Diberitahu oleh Allah. Nah, waktu tahun 2008 atau 2009, waktu zaman saya masih kerja di Samarinda, dengar-dengar khutbah di sana. Lagi Jumatan ada khotib bilang, kenapa Nabi SAW itu pasti masuk surga? Karena Nabi tahu perkara yang gaib. Katanya, tuh gimana ya? Ini masalahnya bukan kajian, ya. Tapi Jumatan, nggak pakai sesi tanya jawab. Ketiga, harus mengimani bahwa Nabi itu penutup para Nabi. Tidak ada Nabi yang setelah beliau. Kalau ada orang bilang ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Dia batalkan syahadatnya yang kedua. Dan syahadat yang kedua batal, otomatis membatalkan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang perlu digarisbawahi distabiloi adalah kata-kata wa khataman nabiyyin. Ada sebagian aliran menyimpang di dalam Islam ini yang mereka dikafirkan oleh para ulama, yaitu aliran Ahmadiyah Qadianiyah. Ahmadiyah Qadianiyah, mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Ketika disodorkan bagaimana dengan ayat ini, dia bilang khataman nabiyyin itu artinya cincinnya para nabi. Karena khatam itu juga termasuk diantara maknanya adalah cincin. Tapi setahu saya bukan khatam, tapi khatam. Khatam. Bukan khatam. Nah. Apa bahasa Arabnya cincin? Khatamun. Nah. Mereka bilang cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Tetapi tafsir seperti ini tentu tafsirnya menyesatkan dan tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan berikutnya. Apa yang Nabi sebutkan? Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun. Kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sungguh akan muncul di kalangan umatku para pendusta jumlahnya 30 orang. Para ulama kontemporer menyebutkan salah satu dari 30 ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dajjal pendusta yang mereka semua mengaku sebagai nabi. Padahal akulah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Ini kata-kata Nabi SAW yang menafsirkan ayat di atas ini. Maka khatam di sini bukan cincin, tetapi apa? Penutup. Dan kita tegaskan, siapapun mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Nah. Yang keempat, wajib mengimani bahwa beliau adalah manusia yang diberi wahyu. Beliau manusia biasa dari sisi jasad, dari sisi sifat-sifat seperti tidur, ngantuk, sakit, bertambah berat, menggemuk. Ini sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi beliau memiliki satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang selain beliau setelah itu, setelah beliau, yaitu wahyu. Dan ini untuk masih ingat, tahun 2008 ada seorang laki-laki namanya Ahmad Musadiq mendirikan aliran namanya Al-Qadi, Al-Qiyada Al-Islamiyah. Saya lihat beritanya, karena digerebek, mau dihakimi masa, diundang ke salah satu stasiun swasta. Saya nontonnya di kosnya teman, pas zaman 2008 itu mau tes kerja di Jakarta. Teman lagi nonton, ngikut nonton. Berita penggerebekan dan wawancara terhadap Ahmad Musadiq. Saya ingat dia bilang, kenapa kita harus gerebek-gerebek? Gak usah main kekerasan. Mari kita diskusi. Toh kita punya Al-Quran yang sama. Loh, kalau memang pakai Al-Quran yang sama, berarti kan bukan Nabi, apalagi Rasul. Karena tidak ada yang namanya Nabi dan Rasul, melainkan punya apa? Melainkan punya apa? Balik tadi sini loh, di judulnya. Punya apa? Wahyu. Gak ada Nabi, gak ada Rasul, melainkan pasti punya wahyu. Baik wahyu buat dirinya sendiri, maupun wahyu untuk disampaikan kepada umat. Kalau dia dapat wahyu untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban untuk mendakwakannya, berarti dia Nabi. Kalau dia punya kewajiban untuk mendakwakannya kepada orang lain, kepada umatnya, berarti dia Rasul. Lah, kamu bilang kamu punya Quran yang sama, sementara Quran itu punya Nabi Muhammad. Kalau begitu kau apa? Katanya Nabi. Nabi harusnya jangan pakai Quran dong, pakai yang lain, biar wahyunya beda sekalian. Nah, kalau sudah beda sekalian kan jelas sesat sudah, gitu kan? Allah berfirman, yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Yang menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Ada firman Allah yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu enggak ngomong dari kantongnya, dari ngomong hawa nafsunya. Muhammad itu bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Saya ringkas karena sudah muazzan. Dakwah salaf itu salah satu jargonnya adalah ngajak orang untuk balik kepada sunnah. Yuk nyontek Nabi, jangan mengada-ngada. Dakwah salaf itu ngajak kepada orang untuk ittiba, bukan modifikasi atau inovasi. Nanti kalau kita dalam dialog kepada orang-orang yang senang mengadakan acara-acara yang modifikasi atau inovasi, maka hati-hati, antum pilah-pilah dulu dia bicara dalam dunia atau agama. Kaidah kita dalam agama harus apa? Harus apa? Tadi itu loh yang antum sebut. Dalam agama harus apa? Ittiba. Artinya apa? Ikut nyontoh. Dalam dunia silakan kalau mau modifikasi inovasi, jangan terbalik. Nanti kalau antum berdebat dengan orang yang misalnya mengadakan peringatan kematian, tahlilan, yasinan dan lain-lain, nanti kita pilih-pilih. Pak, kita ini bicara agama atau bicara dunia? Stop dulu, diluruskan dulu, kita samakan persepsi dulu nih. Bicara agama atau bicara dunia? Agama. Ya sudah, berarti pesawat, mikrofon, jangan dibawa-bawa karena ini aslinya dunia. Jangan pakai dalil begitu. Kamu katanya enggak boleh bid'ah-bid'ah. Kamu juga kalau mic, kalau azan pakai mic, bid'ah juga. Nah, tadi kan saya pengen ngomong gitu. Pilih dulu nih, agama apa dunia? Cara agama pakai agama. Jangan bawa benda-benda dunia. Kemudian ittiba itu adalah wujud atau cermin dari syahadat yang kedua. Kemudian wajib untuk imani bahwa Nabi itu manusia biasa. Beliau bisa tidur, bisa mengantuk, bahkan bisa sakit, bisa bertambah gemuk, bahkan bisa disantet. Bahkan dalam sholat pun kadang-kadang beliau lupa. Pernah lupa 4 jadi 2, pernah lupa 4 jadi 5, pernah lupa ayat lagi. Tapi itu bukanlah tercela bagi seorang Nabi. Justru di balik itu ada hikmah bagi kita, manakala kita lupa, begini contohnya. Oh ya, soal Nabi SAW lupa ayat, beliau lompat ayat. Setelah selesai, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, qara'tal ayata kadha wa kadha, engkau tadi baca ayat ini dan yang ini, maksudnya ada lompatnya. Nabi SAW mengatakan, wa ma mana'ak, kalau kau sudah tahu tadi salah, apa yang menghalangimu untuk menegur bacaanku? Nabi pernah lupa, tapi bukan berarti itu tercela bagi seorang Nabi. Beliau adalah manusia biasa yang kekurangan manusiawinya berimbas, berbuah hikmah bagi kita. Gini loh kalau kalian lupa, gini loh kalau kalian sakit, gini loh kalau kalian disantet. Ada buahnya bagi kita, hikmah seorang Rasul dari kalangan manusia biasa. Malah susah kalau seandainya Nabi itu dari kalangan bukan manusia biasa. Coba bayangkan kalau Muhammad itu dari kalangan malaikat. Bisa dicontoh? Gak bisa, soalnya malaikat gak kelihatan. Gimana coba? Dengerin suara aja. Gini ya, takbir. Gini loh. Gimana? Gak kelihatan masalahnya. Tapi dengan diciptakan dari manusia biasa dengan segala kekurangan manusiawinya, jadi ada buah yang baik, hikmah bagi kita. Wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad itu tahu yang gaib sebatas yang diberitahu Allah. Berarti beliau tidak tahu gaib secara mutlak. Buktinya Nabi SAW pernah disantet dan beliau tidak tahu. Nabi SAW pernah giginya copot dalam peperangan karena senjata lawan dan beliau tidak tahu. Kemudian Nabi SAW adalah penutup para Nabi. Siapa yang mengimani ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Dan yang terakhir adalah bahwa Nabi adalah manusia yang diberi wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Azan kah? Thank you. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini sudah ada di saya pegang sejak hampir setahun. Bahkan mungkin dari pertama kali kajian ini ada. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa saya jawab dalam majelis terbuka. Karena masalah ini enggak semua orang paham. Masalah ini tak semua orang merasa penting dengannya. Tapi memang butuh dibahas. Masalah yang berkaitan dengan yang tadi ya. Dengan dana ihya uturat. Apa itu? Enggak tahu kan? Apa sih dari sini muka antum kelihatan tuh? Apa itu? Gitu. Dan apa itu? Mau juga lah. Ya. Ada yang bertanya soal radio apa tadi? Sebuah radio. Yang radio ini banyak fitnah. Bertanya tentang sebuah pesantren di Balikpapan yang isinya juga banyak fitnah. Tapi saya tidak bisa membahasnya di kajian terbuka. Siapakah Syekh Robi? Ini pun termasuk masalah yang di semuanya berkaitan dengan dana, dengan yang tadi saya sebutkan. Maka kajian ini, pertanyaan ini mungkin baru akan saya jawab setelah kajian kitab ini selesai. Nah, itu pun saya jawab dalam majelis khusus, majelis yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk membahasnya. Karena saya pernah membahas ini di ikhwan-ikhwan regensi. Ada 30-an orang kami kumpul di sebuah rumah, menjelaskan masalah ini mulai dari jam 9 malam sampai setengah 12 malam selama 2 malam. Ya. Di sini banyak yang baru ngaji. Bahkan kemarin baru ada yang baru kenalan, baru ikut beberapa kali di Nasai. Maka masalah seperti ini tidak mungkin ditanyakan di majelis ini. Kemudian kalau bertanya, pakailah kertas sebatas pertanyaannya. Ini kan satu lembar dirobek, tapi pertanyaannya cuma 3 baris. Ini namanya mubadir. Tapi ya saya jawab. Besok-besok jangan diulangi. Bolehkah orang yang berkurban safar ketika hari penyembelihan? Jawabannya boleh. Hanya saja usahakan safarnya setelah dia lihat hewannya sudah disembelih dan sudah dia ambil bagian dari hewannya. Karena seorang yang berkurban itu sunnah untuk menyaksikan pemotongan hewannya. Sunnah pula untuk ikut makan daging yang dia kurbankan. Kalau antum pagi-pagi sudah safar, setelah sholat id langsung berangkat, berarti antum kehilangan 2. Pertama, gak melihat. Yang kedua, gak ikut makan. kecuali kalau ada keluarga yang tinggal suruh lihat dan suruh minta bagian hewannya. Nah, tapi ala kulihal kalau mau safir, safar tidak apa-apa. Beberapa kali saya lihat akhwat cadaran mengendarai sepeda motor baik pergi maupun sepulang kajian. Lihat-lihat ya, tersingkap gamisnya sehingga terlihat betisnya. Ana bingung cara menegurnya Ustaz. Sama saya juga. Nah, tapi ini cara yang baik. Wahai akhwat di atas, akhwat di atas, pertama, kalau naik motor, kalau Anda mengendarai motor, berarti selain menggunakan gamis panjang, Anda harus menggunakan celana panjang dalaman. Yang kedua, gunakan kaos kaki yang sampai betis. Ketiga, celana panjangnya masukkan dalam kaos kakinya. Paham kan maksud saya ya? Celana panjangnya masukkan dalam kaos kakinya. Artinya, ya itu, begitu. Masukkan. Supaya pas ngengkol, ya, ngengkol, apa bahasa ngengkol? Mengengkol, apa ya? Bukannya pakai kaki itu loh. Ya, engkol kan? Bukan jengkol lah. Waktu diengkol kan harus angkat kaki. Nah, kalau pakai kaos kaki pendek, khawatirnya ada bagian betis yang terlihat. Ya, akhwat. Nah. Begitu juga akhwat yang dibonceng. Usahakan boncengnya bonceng cewek. Tapi kalau seandainya harus bonceng cowok, maka lagi-lagi Anda harus pakai dalaman berupa celana panjang. Karena khawatirnya kalau Anda tidak pakai, betis terlihat. Gunakan kaos kaki yang panjang dan masukkan celana panjang itu dalam kaos kakinya. Nah. Bolehkah satu keluarga patungan untuk ikut kurban? Misal kurbannya patungan sapi per keluarga 2.500.000. Terus satu keluarga ini patungan semua. Bapak 1.000.000, mama 1.000.000, anak 500.000. Jawabannya, mungkin pengen berkurban maksudnya. Cukup anggota keluarga ini bukan patungan, tetapi berikan dulu uangnya. Misal si istri ngasih duit ke suami, anak nyumbang ke suami, ke suami, ke bapak. Sehingga itu nanti uang punya bapak. Bukan patungan lagi kalau sudah diserahkan. Ya tidak? Atau, nak, kamu kurbannya tahun ini. Bapak sudah tiap tahun kurban. Berapa uangmu? Aku cuma punya 500, Pak. Ah. Bapak kasih uang 1.000.000. Betulan kasih, ini uang untukmu. Mama kasih 1.000.000 untukmu. Sudah jadi punyanya, baru dia ikut patungan kurban tadi. Atas nama dirinya, mamanya, bapaknya. Jadi, buat dulu acara serah terima uang supaya jadi miliknya satu orang, baru ikut kurban. Ini pertanyaan unik. Ustaz, apa itu adik kandung? Apakah satu bapak atau satu ibu? Jawabannya, kandung itu bapaknya, ibunya sama. Kenapa orang ketawa? Soalnya orang heran, kok ditanya gitu. Kalau bapaknya sama, ibunya beda, itu namanya saudara apa? Hah? Bukan saudara tiri. Saudara sebapak. Mana ada dalam pembahasan warisan saudara tiri? Kalau bapaknya sama, mamanya beda, itu namanya saudara sebapak. Kalau bapaknya beda, mamanya sama, itu namanya saudara seibu. Kalau bapaknya beda, mamanya beda, Itu namanya? Anak angkat, belum tentu. Antum ketawa, padahal serius ini. Maksa saya gak kelihatan serius? Bapaknya beda, mamanya beda, maka tergantung dulu, ada apa ini? Ya. Bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak susu, bisa jadi seorang duda punya anak laki-laki, menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Maka si anak laki-laki dan si anak perempuan ini adalah saudara, beda mama, beda bapak, tapi gak mahram. Meskipun bilangnya saudara tiri, tapi statusnya tidak mahram. Sehingga kalau menikah di Banu Patra atau menikah di Balai Gembira, maka boleh bikin dua pelaminan. Pelaminan antar orang tua dan pelaminan antar anak. Menikah di hari yang sama, bapaknya, mamanya nikah, terus anaknya dan anaknya nikah. Penghulunya satu. Dan bapak mamanya dulu yang nikah, baru anaknya. Jangan anak-anak dulu yang nikah. Kenapa? Dan ada papa juga sih. Ya. Tapi maksudnya mendahulukan orang tua. Kalau ternyata pas menikah duda ini nikah sama janda punya anak perempuan, terus baru bilang sah, alhamdulillah, barakallah, tiba-tiba mamanya dipatok ular, meninggal mamanya saat itu juga, berarti anaknya yang perempuan mahram atau enggak mahram? Sudah sah loh ini. Mahram atau tidak mahram? Jawabannya tidak. Bahkan langsung dinikahi pun bisa. Sini nak, kamu cantik juga rupanya. Kecil-kecil enggak boleh. Maka mamanya disingkirkan. Ini si laki-laki nikahi anaknya si perempuan itu. Itu sah, tapi terlalu. Bolehkah nantang tukang sihir atau santet yang mengancam dengan niat menyelisihi di hadapan orang banyak agar saudara muslim yang lain tidak percaya? Mungkin ada kasus yang mirip tapi tidak sama. Ada seorang ulama, dengar-dengar itu Syekh Albani, ya, dengar-dengar itu Syekh Albani. Ada seorang dukun yang mengaku dirinya bisa mendatangkan ruh siapa saja. Terus dia bikin open order. Nah, siapa yang mau pesan ruhnya siapa kek gitu. Dan dia bikin di pasar. Cuman yang gak bisa gojekan, gak. Ya. Jadi orang, saya bayar dulu, bayar sekian real. Siapa? Mamaku. Aku mau tanya, aku lupa terakhir kali itu wasiat, itu rumah buat siapa? Punya aku kah, kakakku? Ditangkan, ini dukunnya. Ini dukunnya. Ini orang medianya. Sudah datangkan rohnya, baru bicara. Anu nak, nanti ini yang rumah itu buatmu, yang tanah itu buat kakakmu. Pulang. Siapa lagi? Ini medianya. Nah, datang Syekh Al-Albani. Bila pun bukan Syekh Al-Albani, yang penting ada ceritanya. Datang. Saya juga mau. Oh ya, bayar. Mau siapa? Rohnya Imam Bukhari. Saya lagi lupa hadis ini. Saya mau tanya sanadnya. Ya. Katanya bisa datangkan siapa saja, ya kan? Maka dia bilang, saya minta datangkan rohnya Imam Bukhari. Ada hadis yang saya lupa sanadnya, saya mau tanya dia. Gimana? Jin gak belajar hadis? Makanya enggak ada universitas perjinan untuk jurusan hadis. Maka itu boleh insyaallah. Apakah membagi tauhid menjadi tiga termasuk inovasi agama? Bukan. Itu namanya istimbat atau istiqra, yaitu membaca dalil-dalil yang ada dalam agama lalu merumuskannya dalam suatu rumusan-rumusan untuk mempermudah manusia mempelajarinya. Contohnya masalah nahwu. Di zaman Nabi SAW enggak dikenal isim, fi'il, huruf, mubtada, khobar, enggak ada. Tapi para ulama setelah itu merumuskan, karena ternyata bila dirumuskan mudah untuk dipelajari oleh orang-orang yang tidak berbahasa Arab, supaya orang-orang yang tidak berbahasa Arab bisa juga mengenal agamanya dengan lebih jauh setelah mempelajari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Qalqalah, idgham, iqlab, hukum tajwid itu enggak ada zaman Nabi. Tetapi dia bukanlah mengada-ngada atau inovasi, melainkan hasil istiqra atau hasil dari sanadnya para ulama yang mengerti qiraah, untuk mudah diajarkan kepada manusia supaya lebih mendekati tata cara baca Al-Quran yang sesuai dengan yang dari Nabi. Maka ilmu ini diajarkan, dibentuk rumusannya. Sama seperti tauhid dibagi tiga, dalam rangka untuk memudahkan manusia mempelajarinya, maka dibuatkan rumusan. Seandainya pun tidak ada rumusan, orang bisa mengambilnya dari Al-Quran Sunnah secara langsung. Begitu. Ana dapat undangan syukuran 17 Agustus. Biasanya acaranya ada ceramah Ustadz, makan bersama, sumbangan warga, sumbangan paksa kan 100 ribu minimal. Ini korbannya saya. Apakah datang ke undangan itu atau tidak? Saya tidak. Kenapa saya enggak? Seandainya saya tinggal di masyarakat, Ustadz enak tinggalnya di sekitar Nasai, enggak ada manusianya. Kalaupun ada ya sesama-sesamanya aja sunnah. Saya dulu tinggal di PTHR. Satu, ada perayaan-perayaan saya enggak pernah mau datang. Kenapa? Karena bagi saya agama tetap di atas ketimbang toleransi manusia. Tapi kalau acara gotong royong, oh iya, saya duluan. Bawa parang, bawa bingka, bawa sanggar gitu. Tapi kalau acara yang sifatnya ada unsur mahdzurat syar'iyah, hal-hal yang dilarang secara syar'i, maka saya tidak bisa. Saya tegas dalam agama. Apa mahdzuratnya di sini? Satu, peringatan tahunan. Di dalam Islam tidak ada peringatan tahunan kecuali dua. Apa itu? Idul Adha, Idul Fitri. Acara yang kedua adalah ceramah daripada ustaz yang waktu saya kecil, saya belum pernah menemukan ada penceramah di 17 Agustusan yang ceramahnya beres. Ya, rata-rata mesti ada enggak beresnya. Rata-rata. Yang ketiga, sumbangan warga. Sebagian warga itu ada yang waktu nyumbang dia nyumpah. Ya. Misalnya ditodong sama Pak RT atau Bu RT. Maaf Pak, ini sumbangan 100 ribu minimal. Ya, buat apa Bu? Ini buat acara 17-an, nanti buat beli hadiah anak-anak, lomba makan kerupuk, pensil dalam botol, lomba sepeda, sama ibu-ibu joget bola. Gitu kan? Dia gak mau, tapi karena sudah ditodong, dia pikir, nanti kalau aku gak nyumbang, aku mau bikin KTP, mau bikin paspor, bikin ini, pengantar RT gak dikasihnya. Daripada dipersulit, yaudahlah. Tapi sambil nyumpah, kurang ajar, gitu. Dia kasih 100 ribu, tapi nggak ikhlas. Lalu kita makan dari hasil sumbangan paksa itu. Maka kalau saya nggak mau, ya. Saya nggak mau makan dari orang nyumbangan, tapi diantara para penyumbang itu memang nggak rela. Dan itu kenyataannya di sebagian masyarakat banyak yang nggak rela. Gak rela ditarikin 100 ribu secara paksa untuk sesuatu yang dia tidak menikmatinya dan tidak dia tidak meyakininya. Buat apa 100 ribunya? Buat jumlah elektron, karena nanti pas pembagian hadiah harus ada pedangdutnya. Buat ibu-ibu joget bola, butuh bola kasti. Buat bapak-bapak main bola pakai daster, gitu kan? Hal-hal yang semua dilarang secara syar'i. Lalu kita disuruh nyumbang paksa. Lalu kita ikut makan dari situ. Kalau saya gak mau, di rumah masih bisa. Mending mie goreng, mie rebus Indomie satu bungkus, tambah ketupat dan telur tiga. Kalau cuma sebungkus gak cukup. Tapi hasil usaha sendiri, daripada misalnya kambing guling bersama tapi hasil maksa. Gitu. Wahai para Pak RT, bila ada di sini, nggak boleh Anda sumbang dengan tarik paksa. Tidak boleh tarik paksa. Apalagi pakai kata minimal. Itu namanya maksa dua kali. Ustadz, ana mau nikah yang kedua, wajibkah walimahan? Walimahan hukumnya sunnah. Mau nikahan yang pertama kah, kedua kah, ketiga, keempat? Siapa antum? Siapa tuh ada istri antum pertama di atas dan antum gak bilang-bilang? Apakah hadis tentang diculik jin itu sahih? Ya, saya dengar dari beberapa para ulama. Tapi saya belum pernah ngecek sendiri tentang kesahihannya. Tapi saya dengar dari sebagian da'i dan sebagian masyayikh yang saya percaya keilmuannya. Yang saya percaya mereka tidak akan menyebutkan hadis-hadis yang sembarangan. Tentang seorang sahabat yang baru, yang diculik selama 4 tahun. Setelah 4 tahun baru keluar, baru pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.